Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. I'mala laysa u'milat maduna in ma'abaqan nafi wa tertibin zukin. أعمال مصدر مفعول مطلق من أعمال أعمل من أعمل أعمال ليس وهو مضاف ليس مضافا إليه قصد لفظه أعملت فعل مضارع فعل ما مغير الصيغة أتى أتى التأنيث ونائب وما نائب فاعل من أعملت قصد لفظه دون ظرف متعلق بحال بمحذوف حال حال من ما لما وهو مضاف إن قصد لفظه مضاف إليه مع ظرف متعلق بمحذوف حال ثاني من ما وهو مضاف بقى مضاف إليه وهو مضاف النفي مضاف إليه وترتيب الواو حرف عطف ترتيب معطوف على بقاء السابق زكن فعل ماض مغير الصيغة ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ترتيب والجملة الفعلية في محل جر معطوف لترتيب إعمال ليس أعملت ما دون إن ma'abaqa nafi wa tertibin zukin. Ma diamalkan seperti amalannya laisa, yaitu apa? Merafakan isimnya, menasabkan khabarnya dengan syarat. Apa saja syarat-syarat yang disebutkan oleh beliau di sini? Ada berapa syarat yang beliau sebutkan di sini? Ya, ada di sini yang beliau sebutkan oleh al-musannif. Berapa? Ma syarat. Yang pertama, tidak diikuti oleh in apa? In zaidah. Ya. Syarat yang pertama agar ia tidak diikuti oleh in zaidah. Kalau diikuti oleh in zaidah bagaimana? Ya, tidak lagi beramal. Alasannya apa? Hah? Keserupaannya dengan laisa menjadi hilang. Kenapa? Karena in zaidah tidak bisa masuk kepada laisa, sedangkan ma diamalkan karena dia mirip dengan apa? Laisa. Ketika dimasuki in, maka kemiripannya dengan laisa hilang, sehingga hilang pula apa? Amalannya. Ya. Hilang pula amalannya. Ada khilaf enggak di situ? Ada, ya. Ada juga yang membolehkannya. Siapa yang membolehkannya? Ya'qub bin Sikit. Ya. Berdalil dengan ucapannya asy-syair itu Bani Ghudanah. Apa? Ma in antum zahaban. Terus wala sorifan. Walakin antum antumul khazaf. Ya, Bani Ghudana. Ma in anta zahaban wala sorifan. Ya, terus? Hah? Walakin antumul khazaf. Ya, cuma dibantah oleh jumhur. Ya, pendalilan dengan apa? bait ini. Bantahnya gimana katanya? Pertama apa? Riwayat yang benar katanya apa? Dengan rofa. Ya, riwayat yang benar dengan rofa. Kalau kita terima bahwasanya benar demikian, datang riwayat dengan menasobkannya, maka tetap ada bantahannya. Itu apa? Bahwasanya di situ apa? Innya bukan in zaidah, tapi in muakkidah. Ya. Taukid apa? Lafzi. Ya. Kalau innya adalah in muakkidah, maka tidak membatalkan ma'azaidah. Hanyalah yang membatalkan adalah in apa? In zaidah dengan in. In apa? In nafiyah. Ya, menafikan yang pertama. Kemudian syarat kedua apa? Penafiannya tidak terbatalkan oleh illa. Contohnya apa? Ma zaidun illa qa'imun. Boleh enggak illa qa'iman? Tidak boleh. Karena penafiannya terbatalkan oleh penafian. Nafiun nafi isbat. Ada enggak yang membolehkannya? Untuk tetap ramal, tetap ada juga ya. Ini belum kita baca ya. Mazhab siapa yang membolehkannya? Ya. Mazhabnya siapa? Yunus ibn Habib, syekhnya Sibawaih. Ya, wa tabi'ahu Asy-Syalaubin. Pendapat ini juga diikuti oleh Asy-Syalaubin. Ya. Mereka berdalil dengan semisal ucapan penyair, wa madhahru illa man janunan bi ahlihi wa ma sahibul hajati illa mu'azzaba. Tidaklah masa itu melainkan manjanuna, seperti roda kincir air yang memutar penduduknya, senang susah, ya kadang sedih, ya. Wa ma sahibul hajati illa mu'azzaba, dan tidaklah ada seorang yang memiliki hajat, banyak kebutuhan, melainkan dia akan tersiksa karenanya. Di sini ya, faza'ama anna ma nafiyah. Yunus menyangka bahwasanya ma dalam bait ini adalah nafiyah. Wa dahr ismuha, dan dahr isimnya. Kemudian manjanuna khabarnya. Ya. Kemudian juga ma pada potongan bait yang kedua nafiyah. Juga sama. Ya. Kemudian sahibul hajat isimnya, mu'azzaba khabarnya. Dan juga berdalil pula dengan ucapan penyair, wa ma haqqul ladzi ya'thu nahara wa yasriqu lailahu illa nakala. Tidak ada hak bagi orang yang ya'thu, perbuat kerusakan di siang hari dan mencuri di malam hari, kecuali siksaan, azab, nakala azab. Di sini syaitnya mana? Illa nakala. Maknya nafiyah, haknya isimnya. Kemudian nakala khabarnya. Wa qad ja'a bihi mansuban ma'a kaunihi masbuqan bi illa. Telah datang khabarnya dalam keadaan mansub, padahal khabarnya didahului oleh apa? Illa. Tapi jumhur bisa membantah istidlal ini. Lihat bantahnya jumhur. Wa jumhur al-basriyyin la yaqbaluna dalalata hadhihi syawahid. Jumhur al-Basriyin tidak menerima pendalilan dengan syahid ini. Wa yu'awilunaha, dan menakwilnya. Fa mimma awwalu bihi al-baita al-awwala anna man janunan maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf. Tapi kalau takwil biasanya ada takalluf ya. Fa mimma awwalu bihi al-bait, di antara apa yang mereka takwilkan dari bait yang pertama, yaitu bahwasanya manjanuna ini i'rabnya bukan khobar dari ma, tapi i'rabnya dia sebagai maf'ul bih li fi'lin mahdhuf. Ya, takdirnya wa madhahru illa yushbihu manjanuna. Ya, tidaklah masa itu melainkan dia menyerupai manjanuna, roda atau kincir air. Wa jumlatul fi'li wa fa'ilihi fi mahalli rafin khabar mubtada. Jumlah fi'il bersama fa'ilnya pada mahalnya rafa mubtada. Demikian pula mu'azzaba pada potongan bait yang keduanya. Ay wa ma sahibul hajati illa yushbihu mu'adzaba. Yani tidaklah pemilik hajat yang banyak melainkan keadaannya mirip orang yang tersiksa, capek dia. Iya. Wa ba'duhum yaqul, sebagiannya mengatakan bahwasanya manjanuna maf'ulun mutlaq. Ya maf'ul mutlaq. Li fi'lin mahdhuf, bagi fi'il yang mahdhuf ala taqdiri mudhaf, di atas penakdiran adanya mudhaf. Wa mu'adzaba laysa ismu maf'ul, dan mu'adzaba dalam contoh bait sebelumnya itu bukan ismu maf'ul katanya. Bal huwa masdaru mimi, bahkan dia masdar mimi. Di makna ta'dzib, yakni bermakna ta'dzib. Azzaba yu'adzibu ta'dziban wa mu'adzaba. Fa huwa aydan maf'ul mutlaq li fi'l mahdhuf. Dia juga i'rabnya sama sebagai maf'ul mutlaq bagi fi'il mahdhuf. Kemudian nakala fil bait tsani, pada bait yang kedua adalah isim masdar. Ya, bukan masdar, isim masdar. Fa huwa kadzalika sama juga nakala i'rabnya sebagai maf'ul mutlaq li fi'il mahdhuf. Takdirnya apa? Ya, takdirnya untuk yang pertama, wa ma ad-dahru illa yaduru dawarani manjanunin. Wa ma ad-dahru, tidaklah masa itu melainkan yaduru, berputar seperti putarannya roda. Wa ma ad-dahru illa yaduru dawaran manjanun. Ya, jadi manjanun i'rabnya sebagai apa? Maf'ul mutlaq dengan menakdirkan mudhaf yang mahdhuf, maf'ul mutlaq dari fi'il yang mahdhuf. Wa ma sahibul hajati illa yu'adzabu mu'adzaban, yani ta'dziba, tidaklah pemilik banyak hajat kebutuhan melainkan dia benar-benar akan tersiksa. Ya, taukid yang mutlak. Wa ma haqqul ladzi yufsid illa yunakkal bihi nakala, dan tidak ada hak bagi orang yang suka berbuat kerusakan melainkan dia yunakkal bihi nakala, jadi berikan, ditimpakan kepadanya siksaan. Ai tankila, manin nakala tankila, itu isim masdar, masdarnya tankila, nakala yunakilu tankila, isim masdarnya nakala. Wa hadhihi al-jumlatu al-fi'liyah kulluha fi mahalli rafin akhbarun lil mubtada'ati al-waqi'ati ba'da ma an-nafiyah fi al-mawadhi' al-thalath. Ya, jumlah ini, jumlah fi'liyah semuanya, jumlah fi'li semua kan? Ya, semuanya pada mahalnya rafa' sebagai khabar-khabar bagi mubtada-mubtada yang datang selama an-nafiyah pada tiga tempat tadi. Jadi ditakwil oleh jumhur. Ya. Yang lebih mudah, ya, tidak ada penakwilannya. Itu masalahnya. Ya, kembali lagi ke penyebutan dari syarat-syarat beramalnya apa? Hah? Ya. Ma seperti amalannya, laisa itu ma yang disebut dengan ma al-hijaziyah. Tadi yang pertama apa? Agar tidak diikuti oleh in az-zaidah. Sebagian menetapkan amalannya meskipun diikuti oleh in az-zaidah. Seperti Ibnu Sikit, Ya'qub Ibnu Sikit. Kemudian syarat yang kedua, agar penafiannya tidak terbatalkan oleh illah. Ya, ini pun ada juga yang menyelisihinya. Siapa tadi yang barusan kita lewatkan? Yunus Ibnu Habib, Syekhu Sibawaihi. Ya, beliau berdalil dengan bait tadi. Ya, kalau menghafalkan ya bagus. Wa maddahru illa, maknanya juga Masya Allah bagus. Wa maddahru illa man janunan bi ahli, wa ma sahibul hajati illa mu'adzaba. Kemudian syarat yang berikutnya apa? Syarat yang ketiga, agar ya khabarnya datang setelah isim, agar di situ ada urutan ya sesuai dengan yang sudah telah, yang telah diketahui, isim dulu kemudian apa, khabar. Ya, seandainya didahulukan khabarnya dari isim, bagaimana? Heh, tidak lagi beramal maknya. Ya, ma zaidun qaiman, ma didahulukan qaim jadi apa? Ma qaimun zaidun. Ada khilaf enggak di sini? Ada juga tetap. Ya, sebagian ada yang membolehkan. Ya, berdalilkan dengan ucapan Afarzak. Ya. Hafal? Fa asbahu qad a'adallahu ni'matahum idhum quraishun wa idma mislahum basyaru. Nah, ini nanti kalau sudah selesai 200 antum harus mungkin hafalannya, nanti kita cek satu-satu. Iya, kemudian juga i'rabnya, pemahamannya, syawahidnya minimal satu. Ya, kalau dari Al-Qur'an ya cukup ada ya sudah. Kalau enggak dari kalamul Arab, syair. Ya, di sini syairnya mana? Wa idma mislahum basyaru. Ya, lagi-lagi jumhur tidak menerima ya pendalilan mereka yang menetapkan amalannya ma ketika khabarnya didahulukan. Bantahnya gimana katanya? Dengan berapa sisi? Ya, tiga sisi. Yang pertama, dengan mengingkari apa? Riwayat nasabnya misla. Yang benar katanya, iz misluhum apa? Basyaru. Iz ma. Ya, misluhum basyaru. Yang kedua, seandainya diterima bahwasanya betul datang riwayat dengan apa? Nasabnya misla. Maka jawabannya bagaimana? Penyairnya salah. Yang disalahkan apa? Penyairnya. Kenapa demikian? Karena penyairnya Farazak Tamimi. Dan dia hendak berbicara dengan lughahnya apa? Al-Hijaz. Cuma belum menguasai lughahnya Al-Hijaz. Sehingga terjadi kesalahan. Tidak tahu bahwasanya Al-Hijaz itu tidak mengamalkan ma kalau apa? Khabarnya didahulukan. Tapi dia menyangka mutlak itu. Akhirnya terjadi kesalahan. Ewala. Yang ketiga, kalau kita terima riwayatnya betul datang dalam keadaan nasab, kemudian juga tidak ada kesalahan dari sisi penyairnya, maka ya, misla di situ bukan mansub. Tapi apa? Mabni alal fathi. Kenapa? Karena dia diidhafahkan kepada apa? Al-mabni. Al-idhafah ya, ilal mabni taktazib al-bina, menghasilkan bina. Seperti dalam ayat, innahu lahaqqum mislana annakum tantiqun. Ah, itu ya. Tinggal dimutkinkan. Kemudian syarat yang keempat apa katanya? Agar ya, agar ma'mul khabarnya tidak mendahului isimnya dalam keadaan ma'mul khabar tersebut selain mudhaf dan ya jarun wa majrur. Ya. Selain mudhaf dan jarun wa majrur. Ya, ini pada bait yang kedua ya. Ya, bagiannya yang kedua ini. Jelaskan bait yang pertama, i'mala laisa u'milat maduna in ma'a baqan nafi wa tartibin zukin. Ada iskal. Kemudian nasab wa harfi jarin aw dharfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama. Ah, sebelumnya masih pada persyaratan ketiga itu tertibin zukin. Di situ ada rincian enggak? Apakah mutlak yang namanya tertib yakni mubtada dulu kemudian khabar mutlak ya khabarnya itu apakah bentuknya dzaraf atau jar majrur atau selainnya mutlak adanya persyaratan ini? Hah? Mutlak atau tidak? Kalau yang dhahir yang tampak dari ucapannya atau madhabnya al-Musunni bagaimana? Tertib ini mutlak atau tafsil? Mutlak ya. Wa tertibin zukin. Dengan urutan yang telah diketahui. Sama saja apakah khabarnya dzaraf jar majrur ataupun selainnya. Ya. Di sana ada juga yang apa? Menyelisihinya. Yaitu apa? Membolehkan untuk apa? Mak beramal menasabkan khabarnya yang didahulukan ketika khabarnya dalam bentuk dzaraf atau jar wa majrur. Kenapa siapa itu? Ada enggak? Hah? Ibn Hisham ya? Ah, Ibn Hisham dan Asyuti. Ya, kemudian bab berikutnya. Wasamku harfi jarin au dharfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama. Wasamku harfi jarin au dharfin kama al-waw lil-istiknaf sabqa maf'ulun bih muqaddam li ajaza al-ati wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahiru ala akhirihi wa huwa mudhaf harfi mudhafun ilaih majruru alamatu jarrihi al-kasru al-zahiru ala akhirihi wa huwa mudhaf jarrin mudhafun ilaih majrurun bil-kasru al-zahiru ala akhirihi au atifah dharfin ma'tuf ala harfi jarrin majrur wa alamatu jarri al kasrah dhahirah ala akhirih kaf jarratun liqaulil mahdhuf ma nafiyah al hijaziyah bi jarrun wa majrur mutaalliq bi ma'niyan al ati anta ismu ma mabni ala al fathi fi mahalli raf'in ismu ma ma'niyan khabar khabar ma mansub wa alamatu nasbihi al fathah dhahira ala akhirih ajaza fi'lan mad mabni ala al fathi la mahalla lahu min al i'rab al ulama fa'il li ajaza marfu wa alamatu raf'ihi ad dhammah ad dhammah al-zahirah ala akhirihi wa qusira lid-darurah makna al-baut dan ulama membolehkan pendahuluan ma'mul khobar yang bentuknya jar majrur atau dhorf seperti pada contoh ma bi anta ma'niyan. فصبغ حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. Para ulama membolehkan untuk ma tetap ramal, ya, ketika yang mendahului isimnya adalah ma'mulnya apa khobar yang berupa apa huruf dan dhorf, ya, atau latin tadi mana letraknya. Para ulama membolehkan untuk apa? Huruf jar dan dhorof mendahului isim. Dalam keadaan maknya tetap diamalkan. Contoh ma bi anta ma'niyan. Kebetulan anak malam itu baca kitab Al-Wasil wa Tawasul mukaddimah Syekh Robi, di situ ada sebutan li kathrati al-ma'niyina fi kutubi ini. Berarti memberikan perhatian. Ya. Al-ma'niyina ya. Di kutubi salaf atau apa gitu. Anak lupa lafadznya. Berarti ma bi anta ma'niyan, ma bi anta ma'niyan, engkau tidak memberikan perhatian kepadaku. Ya. Di sini dalam bait ini beliau menyebutkan syarat yang keberapa? Ya, syarat yang keempat dari apa? Beramalnya ma seperti amalannya laisa. Ya, itu apa ringkasnya? Tadi bagus yang tidak boleh, ya, yeah. Tidak boleh, ya, yeah. Ya, yeah. Tidak boleh untuk ma'mul khobar yang selain dhorf dan majrur didahulukan apa, ya, yeah, dari isimnya, tidak boleh. Kalau ma'mul khobarnya adalah dhorf atau jar majrur maka boleh dia untuk didahulukan dari isimnya dengan tetap mengamalkan apa maknya. Ya, santa. Kemudian ditambahkan dua syarat yang lain yang disebutkan dalam syarih. Ya. Alla tatakarrara, alla tatakarrar ma, agar ma'nya tidak berulang. Ini ditafsil atau mutlak seperti ini? Ya, ditafsil bagaimana tafsilnya? Ya. Ya, jika ma' yang keduanya ya didatangkan, ya, didatangkan untuk menafikan mak yang pertama maka muhmal. Maknanya apa jadinya? Isbat. Iya, jadi isbat. Ma ma Zaidun qaimun. Ya. Berarti apa maknanya ini? Ya, Zaid berdiri gitu. Kalau ma Zaidun qaiman, Zaid tidak berdiri. Kasih ma ma Zaidun qaiman. Tidak berdiri Zaid. Berarti tidak berdiri kan? Ya, tidak berdiri enggak? Ya, tapi terjemahan kayak gini kan bingungin ya, panjangan kelamaan. Ini berdiri saja. Ya, ya. Terus ya mungkin ada tujuannya, ya ada tujuannya. Taukid atau yang misalnya. Ya, yang kedua. Ya. Ya. Ketika maknya didatangkan untuk sekedar taukid, iya, maka ini juga membatalkan amalannya mak sebagaimana ketika diikuti oleh in Zaidah. Kemudian yang ketiga, Ya, ma yang pertama nafiah, yang kedua didatangkan untuk taukid. Taukid apa maksudnya? Lafzi. Kalau seperti ini keadaannya, maka ma-nya ya tetap ya bisa beramal. Ya. Tidak menghalangi ma untuk apa? Beramal. Beramal apa? Syafar. Beramal apa? Ya. Kemudian baru itu ya. Ya, pelajaran. Kemarin baru satu bait. Ya, sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan? Syarat yang keempat. Ya. Apa yang ditanyakan? Syarat yang keempat. Aman aja sebab wal amal. Oh, yang kemarin ditanyakan sama Taufik itu belum paham juga itu. Iya. Syarat yang keempat. Apa syarat yang keempat tadi? Agar apa? Ma'mul khabar yang selain dhorof dan jar majrur tidak mendahului isim. Kalau ada ma'mul khabar yang selain dhorof dan jar majrur mendahului isimnya, maka ini menjadikan ma' tidak beramal. Adapun kalau yang mendahului isim dari ma'mul khabar berupa dhorof atau jar majrur, maka ini tidak membatalkan amalannya ma'. Sampai di sini paham enggak? Ya. Contoh yang tidak beramal ya. Ma tu'amaka Zaidun akilun. Ma tu'amaka Zaidun akilun. Tidak beramal ma. Kenapa? Karena di situ tu'amaka ma'mulnya khabar akil didahulukan dari isimnya dan dia tu'amak bukan dhorof, bukan jar majrur. Paham ini? Ya. Harus sekarang. Wa man ajaza baqa'al 'amal ma'a taqaddumil khabar. Orang yang membolehkan, ahli nahwu yang membolehkan tetap beramalnya ma, ya. Ketika khobar didahulukan dari isimnya, ada enggak yang membolehkan? Ada kan sebelumnya kan? Ya, kalau pendapat yang masyhur, pendapat jumhur adalah bahwasanya ketika khobarnya didahulukan dari isimnya, beramal tidak? Tidak beramal, ya kan? Ada tidak yang berpendapat beramal? Ada kan? Siapa tadi yang baru saya sebutkan? Terakhir itu? Enggak ada orang ya? Yang baiknya Farazduk. Ma mislahum basyaru. Ya. Ma mislahum basyaru. Ini kan? Ada yang membolehkan kan? Untuk apa? Khabar ma didahulukan dalam keadaan ma tetap beramal. Ya. Bagi mereka yang membolehkan tetap beramalnya ma ketika khabarnya didahulukan dari isimnya, maka tentunya dia yujizu baqa'al amal, memperbolehkan untuk tetap mengamalkan ma ketika ma'mul khobarnya yang didahulukan. Kenapa? Karena khobarnya tetap di akhir gitu. Paham enggak? Ya. Kalau ini aja khobarnya saja didahulukan dari isimnya boleh untuk ma tetap ramal, apalagi kalau ma'mulnya yang didahulukan dari isimnya dalam keadaan khobarnya tetap di akhir, tentunya lebih boleh lagi gitu. Paham enggak dari situ? Ya. Kemudian dibantah lagi. Wa qad yuqalu la yalzamu dzalik, tapi bisa dikatakan taklim mungkin kucingiran. Belajar nahwu. Ya, jazakallahu khairan. Insyaallah. Wa qad yuqalu la yalzamu dzalik, tapi bisa dikatakan bahwasanya tidak mesti demikian. Ya, tidak mesti demikian. Ya, ini tidak mesti. Kalau misalkan khabarnya boleh didahulukan dari isimnya, ataupun kalau khabarnya didahulukan dari isimnya, ma-nya ya, beramal, kemudian lebih-lebih lagi kalau ma'mulin kalau yang didahulukan. Ya, tidak mesti gitu. Ya. Paham gak ini sampai situ? Tadi kan kata syarih, bagi mereka yang berpendapat bahwasanya ma, dia tetap beramal meskipun khabarnya didahulukan dari isimnya, maka tentunya dia akan mengatakan, apalagi kalau yang didahulukan adalah makmul khobarnya, bukan khobarnya gitu. Ya, kenapa? Karena khobarnya tetap di akhir ini. Ya, kata kemudian kata sebagian yang lain la yalzamu dzalik, tidak mesti demikian gitu. Tidak mesti orang yang mengatakan bahwasanya kalau khabarnya kalau khabar didahulukan dari isim maka tetap ramal, kemudian juga dia mengatakan bahwasanya kalau makmulnya didahulukan dari isim ini pun maknya tetap ramal, tidak mesti gitu loh. Ya, karena ada mahdzur, sesuatu yang terlarang gitu yang terjadi ketika itu. Yaitu ketika makmul khabarnya didahulukan dari isimnya, ah di sini ada mahdzur, sesuatu yang terlarang, yaitu memisahkan amil itu ma dari dua makmulnya kan, oleh pemisah yang ajnabi, karena makmul khabar kan dia makmulul makmul. Tapi kalau dengan mendahulukan khabar dari isimnya, ya di situ tidak ada pemisah yang memisahkan antara apa? Ma dengan apa? Makmulnya, karena khabar pun makmulnya ma gitu. Sedangkan tadi makmulnya khabar kan jauh dia. Bukan makmulnya ma ini sih, makmulnya makmul dari ma. Bisa dipahami enggak? Masih bingung? Oh itu ya. Itu lima fil i'mali, karena fil i'mal pada mengamalkan ya ma itu i'mali, maksudnya i'mal fi i'mali ma. Karena mengamalkan ma ma'a taqaddumil ma'mul, ya ketika makmulnya mendahului ya isimnya, di situ ada minal fasli, ada al fasl, pemisah yang memisahkan antara al harf huruf ma dengan makmulnya, ya makmulnya mubtada khobar. Nah itu kan ada fasl jadinya kan, ma tadi apa contohnya ya, ma ta'amaka zaidun akil, dipisahkan di sini kan ma oleh apa, ma oleh ma dari apa, dua makmulnya isim dan khobarnya kan, zaidun akil oleh ta'amaka. Ini ta'amaka kan rada asing gitu. Karena dia adalah bukan makmulnya mak langsung, tapi makmulnya makmul dari mak. Tapi kalau dikatakan mak, ya akil dan zaidun, di sini dipisahkan enggak mak dari dua makmulnya oleh pemisah yang asing? Tidak. Karena akil juga makmulnya mak, ya zaid juga sama, makmulnya apa? Mak gitu. Bisa dipahami? Kalau belum paham, diulangi lagi berarti. Ya. Lima fil i'mali ma taqaddumil ma'muli min al-fasli. Ya, seperti minnya seperti Zaidah ya, al-faslu kan. Al-faslu bain al-harf wa ma'mulihi. Ya. Tapi biasanya kalau Zaidah datangnya setelah penafian. Tapi ada juga yang berpendapat boleh datang min Zaidah selain pada nafi, nanti akan datang. Ya. Gimana Mar? Jadi sekarang biar paham. Kalau ma'mul, ya ma'mul khobar mendahului isimnya, apakah ma' tetap bisa beramal atau tidak? Ya. Marwan gimana, Bang? Kalau makmul khabar didahulukan dari isimnya, berapa apa tidak maknya? Riz. Jafar. Kalau makmul khabar didahulukan dari isimnya, maka maknya berapa apa tidak? Ya. Tidak mesti. Jawabannya lebih pas, sedikit lagi. Sedikit lagi. Gimana, Balda? Nah, kalau iya, enggak, salah semua. Ya, dirinci. Dirinci. Makmulnya bentuknya apa? Oh, baru O-nya. Tadi A, sekarang O. Apa ya, kan A. Sekarang ini O, iya. Ya, dirinci makmulnya bentuknya apa? Kalau makmul khobarnya bentuknya dhorof atau jar majrur, maka tidak membatalkan amalannya ma, ma tetap ramal. Nah, sekarang kalau makmulnya khobarnya adalah selain dhorof dan jar majrur, maka ma ini berapa betul ya? Eh? Ya, menurut kebanyakan jumhur tidak beramal. Ya. Ada juga mungkin yang menyatakan tetap beramal. Ya. Ada yang menyatakan tetap beramal. Ya. Kenapa? Itu saja tuh. Ada yang membolehkan ketika khobarnya didahulukan dari isimnya. Apalagi ini makmulnya yang didahulukan. Kan khobarnya tetap di akhir. Ya, bisa dijawab dengan tadi jawabannya. Ya. Tadi mendahulukan khobar dari isimnya lebih ringan daripada mendahulukan ma'mul dari apa? Ya, dari isimnya. Ya, jawabannya Pak, kenapa? Karena kalau kita dahulukan ma'mul khobar dari isimnya, di situ menyebabkan adanya pemisah yang memisahkan amil dengan apa? Ma'mulnya, ya. Ya, belajar mengembangkan pemahaman. Ya, sekarang kita syarat yang keenam belum. Apa syarat yang keenam? Dari teramalnya Mak Hijaziyah, ya? Ya, agar khabarnya Mak tidak dibadali dengan yang mujab. Ya, kalau khabarnya dibadali dengan yang mujab, maka amalannya Mak bagaimana? Batal. Ya, batal. Contohnya apa? Ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u bihi. Ya. Kenapa sih kalau dibadali dengan badal yang ujab kok tidak lagi menjadikan ma beramal? Eh? Karena menetapkan badalnya, ijab pada badal, mengharuskan ijab pada mubdal minhu. Sedangkan ma tidak bisa beramal pada yang mujab. Gitu kan. Berkait dengan tadi, contoh ma zaidun bisyai'in illa syai'un la yu'babi. Ya. Bagaimana kalamnya si bawah? Kalamnya dulu apa katanya? Istawat al-lughatan. Dalam contoh ini, dua lughat tadi sama, bersatu. Iya. Lughatnya siapa? Lughah Hijaz dan juga Tamim. Ya. Kemudian ucapan si bahwa ini istawat al-lughatan dibawa kepada dua penafsiran yang berbeda. Ya, apa itu? Ya, sekarang kita masuk. Wakhtalafa syurrahul kitabi fima yarji'u ilahi qawluhu istawatil lughatan. Berselisih para pensyarah al-kitab. Al-kitab indal itlaq yuqsur bihi yurad bihi al-kitab liman isi bawai. Ya. Ini al-alamiyah bil ghalabah. Ya, bil ghalabah dengan al. Ya, al-kitab al-Madinah. Wa ikhtalafa syurahu al-kitab, berselisih berbeda pendapat para pensyarah al-kitab. Fa yarji'u ilaihi qawluh, yaitu berkait dengan kemana kembalinya ucapan si bahwa istawatil lughatan ini kembalinya kemana? Apakah pada pembahasan apa yang sebelum illa atau yang setelah illa gitu? Faqala qaumun, satu kaum berkata, huwa raji'un ilal ismil waqi'i qabla illa. Yang dimaksud oleh si bahwa dengan ucapannya istawatil lughatan, ketika itu sama dua lughah, Tamim dan Hijaz, yaitu ini kembalinya pada isim yang datang sebelum illa. Ya, pada isim yang datang sebelum illa. Ma zaidun bisyai'in. Ya. Syai. Ya, bisyai. Disitulah terjadi kesepakatan, kesamaan antara lughahnya apa? Hijaz, Ahlul Hijaz. Dan juga lughahnya siapa? Tamim, ya. Wal muradu annahu la amala lima fi. Dan yang dimaukan adalah bahwasanya tidak ada amalan pada mak padanya, sehingga dua pemilik lughah ini sepakat bahwasanya bisyai itu pada mahalnya apa berarti? Rafa. Kenapa? Karena maknya tidak diamalkan. Sama berarti kan dalam contoh ini? Iya. Kalau Tamim ya jelas mereka memang tidak mengamalkan mak, iya kan? Ahlul Hijaz ya dalam contoh ini tidak mengamalkan juga. Kenapa? Karena maknya, khobarnya maknya dibadali dengan apa? Ya, dengan yang mujab. Sama berarti kan dua lughah ini dalam contoh ini. Tamim ya jelas. Dalam semua keadaan tidak mengamalkan. Dan Ahlul Hijaz dalam contoh ini tidak mengamalkan. Ya, karena ada penghalang. Yaitu dibadali khobarnya dengan mujab. Fastawatil lughatan fi annahu marfu'. Maka samalah dua lughah ini. Yaitu bahwasanya isim yang datang sebelum illa itu marfu'. Ya. Banyak kan zaidah untuk taukid. Ya, nanti akan datang sebentar lagi pembahasan tentang didatangkannya Mbak Zaidah pada khobar Laisa dan juga teman-temannya. Wa ha'ula'i humul ladzina syaratu fi i'mali ma alla yubdala min khabariha mujabun. Mereka adalah golongan yang mempersyaratkan untuk mengamalkan ma agar maknya tidak dibadali khabarnya dengan mujab. Saya ulangi, mereka adalah golongan yang tidak mempersyaratkan mereka adalah golongan yang mempersyaratkan beramalnya ma agar ya alla yubdal min khabariha, tidak dibadali dari khabarnya dengan yang mujab. Nah, ini tafsir yang pertama. Kemudian tafsir yang kedua. Qala qaumun huwa raji'un ila al-ismi al-waqi'i ba'da illa. Ya. Bahkan katanya dia ucapan si bawai ini, qaulu si bawai, kembalinya kepada isim yang datang setelah illa. Ya. Wal muradu annahu yakunu marfu'a. Yang dimaukan adalah bahwasanya isim yang datang setelah illa ini marfu'. Inda al-hijaziyin dan juga inda tamimiyin. Sawa'un ja'alta ma hijaziyatan au tamimiyatan. Sama saja kamu jadikan maknya hijaziyah ya, atau maknya tamimiyah. Wa ha'ula'ihumul ladhina lam yashtaritu ya fi i'mali ma alla yubdala min khabariha mujab. Ya, kalau ini golongan yang berbeda ini dari al-hijaziyah. Wahai atau ahli nahwi, dan mereka adalah orang-orang atau golongan yang tidak mempersyaratkan beramalnya ma untuk ia tidak dibadali khobarnya dengan mujab. Berarti tetap beramal, berarti kan? Karena tidak dipersyaratkan, berarti paham nasab bisa. Gitu. Ada punya setelahnya, badalnya itu rofa. Watujibuhu kullun min al qaulaini. Watawjih kullin min al-qawlaini wa tarjihul mukhtari min huma wa huwa thani la yaliku bihadal mukhtasar. Tawjih, pengarahan ya, setiap dari dua qawl ini dan penguatan al-mukhtar yang lebih dipilih dari keduanya, yaitu yang kedua beliau syari milik yang kedua, itu pendapat yang tidak mempersyaratkan apa? Beramalnya ma agar tidak dibadali khabarnya dengan yang mujab. La yaliqu bihadzal mukhtasar, katanya tidak pas untuk dikhabarkan pada mukhtasar ini. Di situ ada catatan kaki nomor 1. Zahiru hadzal kalam laisa bisadid. Iya. Yang menyatakan bahwasanya dia raji' ila ma ba'da illa, yaitu bahwasanya apa yang setelah illa itu marfu'. Katanya zahiru seperti ini Syekh Muhammad Muhyiddiniyah. Zahir hadzal kalami laisa bisadid. Zahir dari kalam ini tidaklah tepat. Bal yajuzu fi syai'in alwaqi' ba'da illa ar-raf'u wan nasbu. Bahkan ya, boleh pada syai' yang datang setelah illa untuk dia marfu' dan mansub. Untuk dia dirafa'kan atau dinasubkan. Nah, amma an-nasbu fa'ala ahadi wajhayn. Adapun nasubnya syai' yang datang setelah illa ini dibawa kepada satu dari dua sisi. Al-awwalu yang pertama al-istisna. Mansub al-istisna. Ya. Ma zaidun. Tadi apa? Ma zaidun bi syai'in illa syai'an. Mansub bisa. Istisna. Istisna pada kalam yang apa ini? Tam manfi. Istisna pada kalam yang tam nafi. Boleh dengan dua sisi kan? Yang paling rajih apa yang lebih rajih? Rafatan asob. Rafa kan? Ya. Tapi boleh enggak nasab? Boleh. Amma nasbu fa'ala. Nah tadi amma nasbu. Apa kita ulang? Amma nasbu fa'ala ahadi wajhain. Adapun nasab maka bisa di atas satu dari dua alasan. Yang pertama al-istithna. Mansub 'ala al-istithna. Sawa'un a'amilta ma am ahmaltaha. Sama saja. Ya, engkau meniatkan untuk mengamalkan maknya atau mengihmal maknya. Ya, bisa mansub. Apakah maknya muhmal, muhmalah, atau dia u'milat diamalkan. Ya. Al-thani yang kedua. Ala annahu badalun min syai'il majru min syai'inil majruri. bil ya'i zaidati bi syarti an takuna ma'amilah. Yang kedua, bahwasanya syai yang kedua itu badal dari syai yang dijarkan oleh ba az-zaidah dengan syarat tentunya, iya kan? Dengan syarat maknya beramal. Kalau maknya beramal berarti bi syai pada mahalnya apa itu? Hah? Nasab. Khabar dari ma. Dan syai yang kedua setelah ila berarti sebagai badalnya. Ah itu taujihnya. Kemudian amr rufa fa'al ahadi wajhain. Adapun rufa maka di atas satu dari dua alasan. Yang pertama an yakuna khabaron li mubtadin mahdhuf, dia mubtada dari khabari apa? Dia sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf. Wa kana qil, maka seolah-olah dikatakan illa huwa syai'un la yu'bau bih. Jadi dia khabar dari mubtada yang mahdhuf. Wala farqu ala hadzal wajhi baina an takuna ma 'amilatan aw muhmalatan. Tidak ada bedanya ya, di atas sisi ini antara maknya beramal atau tidak beramal. Sama. Wasan yang kedua an yakuna badalan min syai'in al-awwali bi syarti an takuna ma muhmalah. Di sini al-awwali artinya apa? Min syai'in al-awwali. Hah? Saya apa? Min syai'in al-awwali. I'rabnya apa? Al-awwali sebagai sifat. Kok bisa? Syai' nakiratun ma'rifah. Hah? Nakiratun ma'rifah. Ma'rifah. Karena qusida lafzu. Sesuatu apabila diqusida lafzu, maka menjadi ma'rifah. Iya. Wasan yang kedua, an yakuna badalan. Yang kedua, taujih rafa' yang kedua. Bagi syai' yang kedua, yang setelah illa. An yakuna badalan min syai', dia menjadi badal dari syai' yang pertama. Tentunya dengan syarat kalau ini an takuna ma' muhmalah, yaitu ketika ma'nya muhmalah, berarti kan dia bernama rafa'. Iya. Antum milih pendapat yang mana berarti ini? Hah? Mau dibawa ke qaul yang mana? Si bawa ini. Istawat al-lughatan. Hah? Memungkinkan ini dan itu ya? Ya. Kalau Asy'ari di sini milih yang kedua, cuma beliau tidak memaparkan kepada kita. Ya, kita belum bisa bersimpat ke sana. Cuma tadi wal muradu an yakuna marfu'a. Ya. Enggak mesti marfu'. Iya kan? Kalau tadi yang dimaksud dengan sama lughahnya adalah pada syai' yang pertama bi syai', ya ini zahir jelas, inda tamim jelas ya. Kemudian angle hijazin juga jelas, khususnya bagi mereka yang mempersyaratkan. Ya, beramalnya apa? Ma agar tidak dibadali dengan yang mujab. Ya. Gimana Haris? Paham? Atau ngantuk? Ada yang bertanya kan? Jadi syarat yang keenam ini memang sebagian menyebutkan, sebagian tidak menyebutkan. Pensyarah ada yang menyebutkan, ada yang tidak menyebutkan. Kalau yang dimaukan dari ucapan si bawah adalah syai' yang pertama, berarti itu persyaratan. Ya, berarti yang keenam ini persyaratan. Kalau yang dimaukan dengan si bawah apa? Syai' yang pertama. Berarti kan marfu' tuh. Istamati lughatan. Inda tamim jelas marfu'. Juga inda al-hijazin juga sama marfu'. Kenapa? Karena di situ persyaratannya yang keenam hilang. Di mana di situ dibadali dengan apa? Yang mujab harusnya tidak dibadali. Kan zahir tuh. Kalau mendapat si bawah di bagus itu ya berarti jelas tuh. Bahwasannya ini berkait dengan yang keenam ini. Ya, ada yang mau disampaikan? Kalau tidak kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ya, ya. Ya, sudah sering diulang-ulang itu. Li'annahum yatawassa'una fi al-jari wal-majrur fi ma la yatawassa'una fi ghairihima. Ya. Khabarnya, ya kalau ini ada khilaf. Tapi Ibn Malik tidak membolehkan. Restartif. Isin dan khabarnya restartif. Apakah sekalipun khabarnya ada dhorof dan jamak majrur dalam hal ini. Ya, ada khilaf tadi kan? Ya. Kalau tadi kan makmulnya didahulukan. Dari makmul khabar ya. Didahulukan dari apa? Dari isimnya ya. Tetap di situ terjadi tertib kan ada itu. Isim dulu, khabar dulu. Ya, meskipun di situ ada pemisah, misalkan mungkin ini ma'fu, masih dimaafkan. Ya, karena tadi sudah dihasilkan tertib isim mulai mubtada. Kemudian ada apa pemisah? Ya, pemisah ini berupa dhorof dan jamak majrur lebih ringan, gitu. Ringan, dianggapnya ringan. Meskipun agak asing, tapi ringan. Tidak seperti pemisah selain apa dhorof dan jamak majrur. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل حل نزل ورفع معطوف بلكن أو ببل مرفعكن معطوف يا بلكن yang diatofkan dengan lakin atau dengan bal min ba'di mansubin setelah yang mansub ya bima dengan dinasob oleh ma ilzam haruskanlah haitsu hal kapan datang kapan saja itu datang. Jadi aslinya gini urutannya ya. Jadi rafa itu maf'ul muqaddam dari ilzam. Ilzam gitu ya. Ilzam rafa ma'tufin bilakin au bibal min ba'di mansubin bima gitu. Haruskanlah rafa'nya ma'tuf yang diatofkan dengan lakin atau dengan bal setelah ma'tuf alaihi yang mansub yang ia dinasabkan oleh ma. Seperti ma zaidun qaiman lakin ha jalisun ya ma apa tadi zaidun qaiman lakin jalisun rafa ya yaitu rafakanlah haruskanlah rafaknya ma'tuf yang diatofkan dengan lakin atau dengan bal setelah yang mansub. Yang mansub dinasabkan oleh ma. Tergambar enggak? Haitsu hal, kapan saja itu datang. Kapan saja itu hala yakni nazala. Ya. Kalau datang pengatofan ya. Pengatofan satu isim dengan huruf atof lakin atau bal kepada yang mansub ya maka haruskanlah ya atof ini marfu. Nanti akan lebih jelas kita baca syarahnya. Tapi irobnya kan wabih ya. Ya. Rafa maf'ul bi dari ilzam. Muqaddam. Dan dia mudhaf, ma'tuf, mudhaf ilaih. Ya. Bilakin jar majrur muta'alliq bi ma'tuf. Aw harf atfin bi bal ma'tuf. Ana bilakin. Ana maqablah. Ya. Min ba'di jar majrur muta'alliq bi rafa. Ya. Rafa ma'tufin. Min ba'di setelah. Ya. Bima di sini ma yang barusan kita bahas ini ma nafi apa hijaziyah bima gitu dengan ma al hijaziyah. Hai kita baca syarahnya. Idza waqa'a ba'da khabari ma'atifun فلا يخلو إما أن يكون مقتضيا للإجابة أو لا أو لا. Apabila datang setelah khabarnya ma, khabarnya ma hijaziyah apa hukumnya? Barusan kita lewatkan, mansub. Ya. Apabila datang setelah khabarnya ma hijaziyah, pengatof atif, pengatof huruf atof. فلا يخلو maka tidak kosong dari satu dari dua kemungkinan. Imma an yakuna muqtadiyan lil ijab, ada kalanya atif itu yakun isimnya adalah huwa kembali kepada atif. Imma bisa jadi atifnya, huruf atifnya muqtadiyan lil ijab, menuntut ijab, aula atau tidak. Saya ulangi, apabila ya datang setelah khabarnya ma, apabila datang setelah khabarnya ma huruf atof, maka tidak kosong dari satu dari dua keadaan. Yang pertama, huruf atofnya menuntut ijab. Yang kedua, tidak menuntut ijab. Paham ini? Ya. Sebelumnya masih ingat enggak kalau ma ini beramalnya pada manfi atau yang mujab? Manfi kan? Ya. Ada kaitannya itu. Ya. Jadi kalau datang setelah khabar ma huruf atof, maka tidak lepas dari keberadaan huruf atof itu. Apa? Kalau tidak apa? Menuntut ijab apa? Nafi. Ya. Fa in kana muqtadiyan lil ijab, kalau huruf atofnya yang datang setelah mansubnya ma muqtadiyan lil ijab, menuntut, mengharuskan ijab secara makna. Ya. Lihat dalam catatan kaki nomor 2. Arada biqawlihi muqtadiyan lil ijab, ya, annama nafiyah. Walakin, an, ya, kemudian ma nafiyah. Harusnya in ya, kok an sih? In dan ma nafiyah. Lakin bal lil istidrak wal idrak, wahuwa tanqudu hukma an nafi fi ma, fataqtadi bi ijabi ma'na al kalam. Ya. Ma, lakin, bal, dan seterusnya. Ya, kita kembali ke syarah. Ya. Apabila huruf atofnya menuntut ijab, ta'ayyana raf'ul ismil waqi' ba'dah, maka mesti untuk merafakkan isim yang datang setelahnya. Ya. Setelah huruf tersebut. Wa dzalika nahwu, contoh huruf yang muqtadiyan lil ijab adalah bal dan lakin. Bal dan lakin. Nanti akan datang insyaallah rinciannya. Makna huruf-huruf ini. Lil idrab, lakin, istidrak. Ya. Fataqul, maka kamu katakan ma zaidun qa'iman lakin qa'idun. Ma zaidun qa'iman lakin qa'idun. Ya, di sini huruf atofnya apa? Lakin. Dan lakin termasuk huruf atof yang yaqtadi al-ijab. Maka setelah lakinnya berarti ma'tufnya kan? Harus marfu' qa'idun. Jadi ada ma'tuf, ada ma'tuf alaih. Ini jangan sampai istilah ini enggak terfahami ya. Dalam contoh ini mana ma'tufnya? Qa'idun. Ma'tuf alaihnya mana? Qa'iman. Iya. Ja'a Zaidun wa Amrun gitu. Ya. Ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid ma'tuf alaih, Amr ma'tuf. Tapi di sini pengapafannya jumlah ya, bukan mufrad alal mufrad. Ma zaidun qa'iman lakin qa'idun. Aw bal qa'idun. Ya, fayajibu raf'ul ismi ala annahu khabaru mubtada'in mahdhuf. Maka wajib ketika itu untuk merafakan isim yang datang setelah huruf ataf ini. Ya. Sebagai khabar dari mubtada'in mahdhuf. Takdirnya lakin huwa qa'idun. Bal huwa qa'idun. Wala yajuzu nasbu qa'idin atfan ala khabari ma. Ah, ketika itu tidak boleh menasabkan qa'id karena diatofkan kepada khabarnya ma, diatofkan kepada qa'iman, tidak boleh. Ah, ini alasannya bali anna ma la ta'malu fil mujab, sudah lewat. Karena ma itu tidak beramal pada yang mujab, itu alasannya. Sudah jelas ya. Ma zaidun qa'iman lakin qa'idun. Tidak boleh dikatakan qa'idan. Kalau qa'idan berarti dia masih tergolong makmulnya ma kan? Iya. Enggak boleh itu. Kenapa? Karena lakin adalah di antara huruf yang yaqtadi al-ijab. Lihat dari maknanya. Ma zaidun qa'iman. Zaid tidak berdiri. Qa'iman kan dinafikan dari Zaid ya. Kemudian ditetapkan setelahnya qa'id. Dengan apa? Dengan lakin ini. Berarti kan itsbat. Lakin qa'id tapi Zaid duduk. Ya. Dan i'rabnya qa'id itu adalah sebagai apa? Khabar dari mubtada mahdhuf, takdirnya lakin huwa qa'id. Berarti atofnya atful jumlah alal jumlah ya. Ah, itu maknanya. Wa rafa ma'tufin bi lakin aw bi bal min ba'di mansubin bi mazam haitsu hal. Ini ilzam, haruskanlah untuk merafakkan ma'tuf yang diatofkan dengan lakin atau dengan bal setelah khabar yang mansub dengan ma. Ya, alasannya apa tadi? Wajib merafakkan, tidak boleh dinasabkan. karena ma nafiyah hijaziyah tidak bisa beramal kepada yang mujab, ya kan? Sehingga dia tidak punya amalan, tidak mampu beramal pada yang setelahnya, maka yang setelahnya harus marfu, amilnya mubtada mahdhuf. Ya. Demikian pula bal sama, ya kan? Tadi diganti aja dengan bal. Ma zaidun qaiman bal qa'idun. Ditetapkan kan? Zaid tidak berdiri, bahkan dia duduk. Ditetapkan enggak duduk? Ditetapkan. Yang dinafikan berdirinya. Nah, itu alasannya. Wa in kana al-harfu al-'atifu ghayra muqtadin lil-ijab kal-wawi wa nahwiha, jaza an-nasbu war-raf'u wal-mukhtaru an-nasbu. Adapun kalau huruf atofnya adalah selain huruf atof yang menuntut makna ijab, tidak menuntut ijab seperti wawu, tens misalnya, maka jaza an-nasbu war-raf'u, boleh dengan dua sisi pada ma'tufnya, boleh nasab, boleh rafa. Tapi yang mukhtar an-nasbu, yang lebih dipilih adalah dengan nasab. Contoh ma zaidun qa'iman wala qa'idan. Ya, ma lana fi hijaziyah ta'mal amala laysa tarfa al-isma wa tansibu al-khabar zaidun ismu ma al-hijaziyah marfu' wa alamatu rafi' dhamma qa'iman aba khabar ma nafi hijaziyah mansub wa alamatu nasbi fathah al-waw harfu 'athfin la zaidah li tawkid la yazaidu li tawkid qa'idan ma'tuf 'ala qa'iman ma'tuf 'ala mansub mansub mithluh. Ya, ini kan la tidak berkonsekuensi pada ijab kan? Dinafikan semua qiyam dan qu'ud dari apa? Zaid. Qiyam dan ya qu'ud ini. Ma zaidun qa'iman wala qa'idan. Zaid tidak berdiri, tidak pula duduk. Dinafikan semua kan? Kalau tadi ya ma zaidun qa'iman lakin qa'id. Dinafikan semua atau tidak? Tidak. Yang dinafikan hanya qiyam dari zaid ataupun qu'ud tidak ya. Karena beda adatnya. Ya. Wa yajuzu rafa', boleh pula rafa', fataqul, sehingga kamu katakan wala qa'idun. Berarti dia sebagai khabar bagi mubtada mahdhuf takdirnya wala huwa qa'idun, wala huwa qa'idun. Ya. Sudah paham ini? Fa fuhima min takhsis al-musannif wujub ar-raf' bima idza waqa'a al-ismu ba'da bal walakin annahu la yajibu ar-raf'u ba'da ghairihima. Difahami dari penghususan musannif tentang wajibnya rafa. Ya, bima idza waqa'a al-ismu, yaitu apabila isimnya datang setelah bal dan lakin. Ya, annahu, ini i'rabnya apa annahu? Masdar muawwal dari anna i'rabnya apa? Hah? I'rabnya apa? Apa? Bukan. Naibul fa'il dari fuhima. Ya, faham? Naibul fa'il dari fuhima. Fafuhima difahami dari penghususan musannif tentang wajibnya rafa. Ya, apabila isimnya jatuh setelah bal dan lakin, bahwasanya ini, ya, difahami bahwasanya la yajibur raf'u, tidak wajib rafa ba'da ghairi ma, ba'da ghairihima, setelah selain keduanya. Setelah selain apa? Bal dan lakin ini enggak wajib apa? Rafa, boleh rafa, boleh nasab, meskipun yang lebih dipilih apa? Nasab. Karena dia nasab tidak ada penakdiran-penakdiran. Lebih enteng kan? Berarti atful mufrad alal mufrad. Kalau rafa berarti atful jumlah alal jumlah kan? Karena ada penakdiran mubtada huwa. Dia khobar. Itu faham gak nih? Wa rafa ma'tufin bilakin au bibal min ba'di mansubin bimalzam haitsu hal. Jadi dua ya huruf atof ya. Yang yaqtadhi al-ijab, bal dan lakin saja. Ataupun kalau huruf atofnya selain itu ya silakan. Dua boleh dengan dua sisi. Kalau bal ya harus rafa. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke bait berikutnya. Yang belum paham atau kurang paham silakan ditanyakan. Ya. Mudah, Jafar. Ya. Jadi kalau kita ditanya, bagaimana hukum ma'tuf yang diatofkan kepada khabarnya makna fiyah hijaziyah? Jawabannya bagaimana? Ditafsil. Huruf atof yang digunakan apa? Gitu. Kalau huruf ataf yang digunakan adalah lakin dan apa? Bal, maka ma'tufnya harus rafa. Sebagai apa? Khabar dari mubtada mahdhuf. Boleh tidak nasab? Kalau ada yang maksa. Ya terserah Anda. Tidak boleh, kenapa? Ya, karena ma tidak bisa beramal pada yang mujab. Itu sudah dilewat itu kaidahnya. Ya. Adapun kalau huruf atau yang selingi duanya bebas. Tapi yang lebih bagus ya nasab. Wa ba'da ma wa laysa jarral bil khabar wa ba'da la wa nafi kana qad yujar. Wa ba'da ma wa laysa, setelah ma nafiyah ya hijaziyah ataupun ma nafiyah tamimiyah juga, setelah ma dan laysa jarral ba'u aslinya kusira daruratan, dia qasar kena darurah, darurah wazan al ba'u aslinya kan. Wa ba'da ma wa laysa jarral ba'u fa'il dia, fa'il dari jarra, al khabar maf'ulnya aslinya ya jarra al ba'u al khabara ba'da ma wa laysa gitu. Ba mengejarkan khabar, ba mengejarkan khabar setelah ma dan laysa. Berarti ba mengejarkan khabarnya ma dan laysa, iya kan? Ba mengejarkan khabarnya ma dan laysa. Kalau terjemahan apa adanya, setelah ma dan laysa, ba itu mengejarkan khabarnya. Ini sering kali ya didapati. Ya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Iya. Wa ba'da la wa nafi kana qad jujur. Dan setelah la dan penafian kana, setelah la dan menafikan kana, qad yujar, kadang khobarnya dijarkan. Yujar, nabul fa'ilnya, huwa kembali kepada khobar. Jadi kalau pengejaran ba terhadap khobar, itu seringnya adalah pada khobarnya ma dan laisa. Adapun setelah khobarnya la dan penafian dengan kana, itu kadang. Qadnya ditaklil di sini. Paham ini? Maksud bahasanya itu tentang apa? Masuknya ba zaidah pada khabarnya ma laisa dan yang lainnya. Kalau pada ma dan laisa ini banyak didapati. Selainnya pada selainnya seperti setelah, seperti pada khabarnya la atau penafian dengan kana ini jarang. Tuzadu ba'u katsiran fil khabari ba'da laisa. Seringkali ba ditambahkan. Katsiran i'rabnya apa? Mansub. Ya, maful, sifat dari apa? Maful mutlak. Tuzadu al-ba zaidan kathira. Ya. Ba seringkali ditambahkan fil khobar. Pada khobar setelah laisa. Dan ma. Dan laisanya. Ini ghairul istithna. Ghairul istithna. Iya. Karena la ada apa? La ada laisa ada apa? Ada laisa istithna iya kan? Qawmal qawmu laisa zaidan. Ini bukan laisa yang biasa itu. Laisa istitna'iyah. Kalau laisa istitna'iyah ini isimnya wajib apa? Dhamir mustatir wajib apa? Wujuban, iya kan? Qaumul qaumu laisa zaidan, laisa fi'lun naqis. Isimnya apa? Dhamir mustatir fi wujuban itu. Iya. Qa'iman khabarnya. Itu kalau laisa al istitna'iyah, iya. Jadi laisanya tidak mutlak. Laisa yani ghairu al istitnaf istitnafiyah. Hah, jadi lupa. Istitnaiyah ya. Dari istitna. Ya, nisbah. Selain al istitnaiyah. Wa ma dan juga setelah ma. Nahwu qouli ta'ala alaysa Allahu bikafin 'abdah. Alaysa Allahu bikafin 'abdah. Hanya saja dalam ayat kita katakan ta'adduban mbaknya di sini apa? Silah. Atau apa? Taukid. I'rabnya jelas. Iya. Kafin disitu sebagai khobar dari apa? Laisa. Mahalnya apa? Nasab. Iya. Abdah maful dari kafin. Isim fa'il. Kafayak ke kafin. Alaysa Allahu bi'azizin zintiqam. Bi'azizin. Iya. Wa ma rabbuka bi'ghafilin amma ya'malun. Ya. ada khilaf terkait dengan tujuan dan maksud ditambahkannya ba ini. Adapun orang-orang Basrah menyatakan bahwasanya tujuan ditambahkannya ba pada khabarnya laisa ma dan temannya adalah liraf'i tawahumil isbat. Liraf'i tawahumil isbat. Liraf'i tawahumil isbat fa inna as-sami'a qad la yasma'u awwal al-kalami. Untuk menghilangkan tawahumil isbat, persangkaan isbat. Karena si pendengar qad la yasma'u awwal al-kalam, bisa jadi ya terkadang tidak mendengar kalam yang pertamanya. Ya. Jadi kalau kita alaisa apa laisa zaidun biqa'imin, di sini kata orang-orang Basrah ditambahkan apa? Untuk menafikan kesan isbat. Jadi kalau ada orang yang enggak dengar ya laisanya tapi adanya bi ini, berarti ini nafi ini. Meskipun enggak dengar apa? Laisanya ada ba-nya kok. Ya, karena kalau dia isbat ya enggak boleh ada ba-nya. Zaidun biqa'imin enggak boleh. Kalau ada ba-nya mesti nafi, sehingga yang ketinggalan yang berdatang ya biqa'imin. Zaidun biqa'imin. Ah, berarti zaid tidak berdiri, ada laisanya itu. Paham enggak itu? Jadi li raf'i tawahumil isbat, untuk mengangkat persangkaan kalam isbat. Jadi kalau ada ba-nya mesti manfi gitu. Fa inna sami, karena si pendengar kadang ya la syma' tidak dengar, tidak mendengar awal kalam, awal kalamnya enggak kedengaran laisanya, tapi ada ba-nya. Ah, ini berarti manfi ini. Ya. Itu alasan siapa? Al-Basriyin. Adapun indal kufiyin li ta'kidin nafi. Adapun indal kufiyin untuk mentaukid nafi. Kemudian lanjut ya, wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid wa la takhtassu ziyadatul ba ba'da ma bi kauniha hijaziyatan. Nah, tidak dihususkan penambahan ma ini setelah ma yang hijaziyah. Jadi ma tanimiyah pun bisa khabarnya dimasukkan apa? Ba ini. Khilafan ya kaumin, berbeda dengan pendapat satu kaum. Bal tuzadu, bahkan yang namanya ba ini bisa ditambahkan ba'daha setelah ma hijaziyah wa ba'da at-tanimiyah, dan setelah ma at-tanimiyah. Ya. قال الناظم في شرح الكافية كما نقل السيوطي في البهجة لأن الباء دخلت لكون الخبر كان باء مسوق كان خبرني منفي لا لكونه منسوبا عيني لسانية kenapa sih باء زائدة ini tidak dikhususkan pada ما حجازية saja tapi juga bisa pada ما تنمية لأن الباء دخلت karena ba itu masuk likaunil khabar manfiyan, karena khabarnya manfi, la likauni mansuban, bukan karena khabarnya mansub. Alasannya manfi ya, sama-sama. Mahijaziyah juga nafi, ya kan? Untuk nafi, tanimiyah juga untuk nafi. Yadullu ala dhalika dukhuluha fi lam aku biqa'in. Ini ditunjukkan, ya, dibuktikan. Ya. Yang masuknya apa? Bisa masuknya atau masuknya apa tadi? Ba. Ya, pada yang manfi seperti dalam ucapan lam aku biqa'imin, lam aku biqa'imin, masuk dia kepada khabar qa'im, ya, bukan kepada ma, padahal yang jelas khabar lah masuk kepada khabar yang manfi, iya kan, lam aku biqa'im, ya itu wamtina, dan juga buktinya terhalang untuk ba tadi masuk pada contoh kuntu qa'iman. Kenapa tidak bisa masuk kuntu biqa'imin? Kenapa? Karena khabarnya musbat. Kalau tadi lam aku biqa'imin, khabarnya apa? Manfi. Ya meskipun bukan dengan ma juga boleh. Yang jelas khabarnya manfi bisa dimasukkan oleh ba. Kita kembali ke syarah. Wa qad naqala sibawaihi wal farra'u rahimahumallah ta'ala ziyadat al-ba'i ba'dama an bani tanim. Sibawai dan al-farra' menukilkan adanya penambahan ba setelah ma dari bani tanim. Sehingga falal jifata ila man mana dzalik, tidak perlu dipandang, dilihat orang yang melarangnya. wahuwa mawjudun fi asyarihin, dan itu ditemukan pada syair syair mereka. Ya, min zalika qaulul Farazdaq. Farazdaq tadi syair apa? Tamimi. Di antaranya juga diantaranya adalah ucapan Farazdaq yamdahu ma'an ibni Aus, ketika beliau sedang memuji ma'an ibni Aus. Wal Farazdaq tamimi kama qulna laka anifa la'amruka ma ma'nun litariki haqqihi wala munsi'un ma'nun wala mutayassiru. Demi kehidupanmu, ma ma'nun litariki haqqihi, tidaklah man meninggalkan wajibannya. Ya. Wala munsi'un ma'nun, tidak pula ma'an itu orang yang suka mengulur-ulur usai hutang itu. Wala mutayassir, dan bukan orang yang dia lagi lapang, jadi dia enggak punya gitu. Bukannya dia enggak mau memberikan hak kamu, tapi dia lagi enggak punya saja. Dia bukan orang yang suka mengulur-ulur. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Nasi'ah, riba nasi'ah, nunda-nunda, yang ditunda karena sebab penundaan. Walam tayesir, bukan pula orang yang dia sedang lapang. Kemudian thumma innal baqad dakhalati khabari ma ghairul amila bisababi fuqdani syarat min syarati amaliha wa dhalika kama fi qawli al-mutanakhil al-hudhali. Kemudian ba kadang masuk pada khabarnya ma ghairi al-amilah, yang tidak beramal. Ya, kadang apa? Ba masuk pada apa? Khabarnya ma hijaziyah yang tidak beramal karena sebab hilangnya satu syarat dari syarat-syarat yang sudah lewat itu. Contohnya ucapan penyair al-mutanakhil al-hudhali la'amruka ma'in abu malikin biwahin wala bidu'ifin kuwahu. Ya, demi kehidupanmu, ma'in abu malik. Ya. Ini kan beramal gak ma'nya, saya tanya ini. Ma'in abu malik, beramal tidak ma'nya di sini? Kenapa? Apa yang membatalkannya? In zaidah. Ma'in abu malik, sama sekali abu malik itu tidak wahin. Apa wahin? Lemah ya. Ya. Mirip ya. Wala bidu'ifin quwah. Berarti wahinya jangan lemah ya. Coba cari selain lemah. Ya. Wala bidu'ifin quwah, bukan pula orang yang kekuatannya sudah melemah. Ya, jelas itu. Ya Rabnya. Abu Malik mubtada, khabarnya mana? Biwahin. Al-Muhim karena dia khabarnya manfi, ya bisa dimasuki oleh apa? Hah? Ba. Ya. Waqad idhtaraba ra'yu al-Farisi fi dhalik. Telah goncang pendapatnya al-Farisi dalam masalah ini. Dalam masalah apa? Boleh tidaknya masuk ba pada apa? Ma tamimiyah. Famarratan qal, terkadang beliau berkata la tuzadul ba illa ba'da al-hijaz illa ba'da al-hijaziyah. Tidak boleh ba ditambahkan kecuali setelah ma al-hijaziyah. Wa marratan qala tuzadu fil khabari al-manfi. Jelas ini maknanya. Kemudian kadang juga ya. Fakamatu zadul ba, sebagaimana ba ditambahkan pada khabarnya la, pada khabarnya laisa, sebagaimana ditambahkan ba pada khabarnya laisa, terkadang juga ditambahkan ba ini pada isimnya laisa apabila isim diakhirkan ya dari khabarnya, seperti dibaca oleh sebagian qurra laisal birra ya laisal birra bi an tuwallu wujuhakum. Sini kan birra khabarnya laisa muqaddam. Jadi kadang. Kadang apa? Ba'nya masuk kepada isimnya laisa. Kapan? Ketika isimnya diakhirkan dari khabar. Seperti dalam qiraah laisal birra bi an tuwallu wujuhakum. Dan juga ucapan penyair alaysa ajaban bi anna al-fata yusabu bi ba'd alladhi fi yadihi. Alaysa ajaban bi anna al-fata. Alaysa ajaban bi anna al-fata yusabu bi ba'd alladhi fi yadihi. Kemudian waqad waradat ziyadatul ba qalilan fi khabari la taqawlihi, dan kadang datang penambahan ba tapi jarang pada khabarnya la sekarang. kadang datang penambahan ba pada khabarnya la. Contohnya ucapan penyair, fakun li syafi'an yawma ladhu syafa'ah bimughnin fatilan an sawad ibni qarib. Jadilah engkau syafi' pemberi syafaat di hari yang ladhu syafa'ah. Ya, tidak ada pemilik syafaat yang bermanfaat. Fatilah sedikit pun. Fatil itu benang, kayak benang yang di korma itu disyak di bagian tengahnya, kayak seperti apa, serabutnya seperti benang gitu. An Sawad ibn Qarib, tidak bermanfaat sedikit pun syafaat bagi Sawad ibn Qarib. Jadilah engkau untukku sebagai syafi' pemberi syafaat. Yauma ladhu syafa'ah, di hari tidak ada syafaat yang bermanfaat sedikit pun bagi Sawad ibn Qarib. Kalau di situ di catatan kaki i'rabnya fatila, ya, dia di i'rab sebagai maf'ul, ya, dari mughnin. Tapi yang lain saya di mana ya? I'rabnya sebagai maf'ul mutlak. Ya, ini maksudnya bi mughnin ighna'an ma. Ya. Ya, tidak sedikit pun bisa memberikan apa kecukupan, ya, tidak bermanfaat sedikit pun. Ai bimughni ighna'an ma, jadi di ta'wil fatilah ighna'an ma, maksudnya kan fatilah tidak bermanfaat sehelai apa tadi, serabut yang ada tak performa itu, maksudnya tidak bermanfaat sedikit pun kan. Ai bimughni ighna'an ma, seperti wala tuzlamuna fatilah, ya. Yani zulman ma. Wa fi khabari mudhari' kana al-manfiyah bilam. Kemudian juga kadang masuk ba pada khabarnya fi'il mudhari'nya kana yang dinafikan oleh lam. Tadi kan wa nafi kana. Iya. Wa in muddatil aidi ila az-zadi lam akun bi a'jalihim iz ajsha'ul qaumi a'jalu. Ini wa in muddatil aidi, tatkala tangan-tangan dijulurkan ilazad kepada perbekalan makanan, maka lam akun, saya bukan orang yang bi'ajalihim, paling cepat menjulurkan tangannya ke makanan itu. Ya, iz ajsha'ul qaumi ajalu, karena kaum yang paling rakus adalah paling duluan menjulurkan tangannya ke makanan. Jadi kalau ada makanan disiapkan, jangan jadi orang pertama ya. Kedua, ketiga, atau terakhir. Tapi yang terakhir enggak bagian ya. Ya, pertengahan tadi ya. Mana di sini syaitnya? Lam aku bi a'jadihim. Lam aku bi a'jadihim. Kemudian ada, sebelum kita akhiri, ada tambahan, yaitu bagaimana hukumnya isim yang diatofkan kepada khobarnya laisa yang majrur. Ya, kapan khabarnya laisa majrur? Tadi kalau kemasukan apa? Ba zaidah. Nah, sekarang kalau datang ma'tuf kepada khabarnya laisa majrur, bagaimana? Apakah dia ikut majrur atau mansub? Hah? Boleh majrur apa? Mansub. Majrur melihat lafadznya. Khabar itu nasab melihat apa? Hah? Melihat apa mahalnya? Ya, bagaimana disebutkan di dalam Al-Bahjah Suyuti. Al-Bahjah Al-Mardiyah. Laisa Zaidun biqa'imin. Diatofkan. Bagaimana? Wa? Apa? Qa'idin atau qa'idan? Ya boleh dua-duanya. Ya. Boleh dua-duanya. Melihat lafadznya ya dijarkan. Melihat mahalnya ya dinasobkan. Ya. Tadi makna bait tadi yauma ladu syafa'atin li mughni fatila, yani yauma la sahibu syafa'atin mughniyan anni syai'a. Yauma la sahibu syafa'atin mughniyan anni syai'a. Cukup dulu ya, sebelum di akhir ada yang mau ditanyakan? Hah? Jelaskan insyaAllah ya. Dapat dua bait hari ini. Warafa ma'tufin bilakin au bibal min ba'di mansubin bimazam haythu hal. Wa ba'da ma wa laysa jarral bal khabar wa ba'da la wa nafi kana qad jujar. Dihafalkan ya. Sambil dihafalkan ya Rabbi juga. Ini lebih faham ya. Kalau faham ya bisa. Ma'irab tidak mesti persis banget. Bisa dengan susunan sendiri. Ini maknanya ke situ. Ya nanti insyaAllah pembahasan berikutnya adalah tentang amalannya la. Ya. Baru kita ambil. Apa? Ma. Ya. Ma ya. Tadi kan judulnya. Ma. Ya. Ma. La. Belum ya. Fasun fi ma. Bersatu. Fasal pada ma. Yang dia beramal seperti amalannya apa? Ya amalan insya Laisa. Tadi kenapa disendirikan tidak digabungkan dengan pembahasan kana? Karena ini adalah huruf-huruf. Ya, yang sebelumnya fi'il-fi'il. Baru ma, nanti la, kemudian lata, kemudian in yang diserupakan dengan Laisa. Ya, ataupun yang semuanya diserupakan dengan Laisa. Ma, la, lata, dan innya semuanya diserupakan dengan Laisa dalam amalan. Ya Allahu a'lam subhanakallahumma bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.